Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan ba'da al-maghrib ini insyaallah ta'ala ila ayyashallah sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, durasi panel maghrib isya pada maghrib sampai isya ini ada permintaan untuk mengkaji dan membaca materi berkaitan dengan sirah, dan insyaallah taala sirah yang akan kita angkat, yang akan kita baca dan yang akan kita pelajari tentunya sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada sirah beliau terdapat banyak sekali pelajaran, terdapat banyak sekali hukum-hukum syariat yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan. Dan mempelajari sirah itu merupakan salah satu dari bidang-bidang ilmu yang penting, dikarenakan watak umat manusia pada umumnya, kehidupan mereka itu tidak terlepas dari suratun tamthiliyah, dari kehidupan yang suka meniru gaya hidup orang lain. Jadi sadar atau tidak, yang namanya manusia itu suka yang namanya meniru. Ketika dia melihat ada gaya hidup seseorang yang dia kagumi, otomatis dia akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa sama seperti orang tersebut. Itu kehidupan manusia. Dalam syariat Islam, tabiat yang seperti ini tidak diingkari selama pada batasnya dan tidak melanggar syariat. Bahkan syariat Islam mengarahkan pemeluknya untuk bisa mengarahkan watak ini kepada perkara yang lebih baik, yaitu sifat yang seperti ini diarahkan untuk mempelajari dan mengenal bagaimanakah gaya hidup dan perjalanan dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita meniru beliau, kita akan mendapatkan kebaikan. Dengan kita meniru dan meniti jejak beliau, kita akan memahami sunnah, kita akan memahami agama. Berbeda kalau kita meniru gaya hidup orang lain, yang kita dapatkan semata-mata kesenangan duniawi. Tapi ketika kita meniru kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, meniru bagaimanakah gaya hidup beliau, meniru bagaimanakah kehidupan beliau, bagaimanakah akhlaknya beliau, bagaimanakah muamalahnya beliau, dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Pelajaran yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Kita bisa menerapkannya. Kebaikan yang akan kita dapat. Dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikhlas dalam mengikuti kehidupan dan juga akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab yang membahas tentang sejarah kehidupan beliau sangat banyak. Para ulama, alhamdulillah, semangat mereka untuk menjelaskan kepada umat, mereka banyak menulis kitab-kitab dan karya-karya yang membukukan bagaimanakah kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Ada kitab mutawwalat, kitab yang tebal-tebal, ya, menjelaskan tentang kehidupan beliau secara rinci, secara detail, ya, dari kehidupan beliau berkaitan dengan rumah tangga beliau, kehidupan beliau, interaksi beliau dengan para sahabat, kehidupan beliau berkaitan dengan dakwahnya beliau, kehidupan beliau berkaitan dengan akhlaknya beliau, kehidupan beliau berkaitan dengan muamalah beliau, dari sekian banyak aspek dan sisi dibahas secara tuntas. Ada juga karya yang ditulis secara mukhtasar, ringkas, ya, tidak terlalu panjang, namun tidak kemudian kurang, tidak terlalu panjang yang membosankan dan tidak terlalu kurang yang mengurangi hak daripada materi tersebut. Insyaallah ta'ala, kitab yang akan kita baca, yang akan kita bahas berkaitan dengan sirah nabawiyah, Sirah Kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Beliau menulis satu kitab khusus tentang kehidupan Rasul. Beliau beri judul Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab ini sangat masyhur. Terjemahannya banyak. Biasanya terjemahannya ada tulisan Sirah Nabawiyah. Ya, terjemahannya Sirah Nabawiyah. Tebal. Banyak beredar. Alhamdulillah. Dan kitab beliau ini, Rahiqul Makhtum, terhitung kitab terbaik. Kitab terbaik dalam pembukuan dan penulisan sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita tidak membaca kitab itu karena terlalu besar, tebal. Ya. Kita membaca ringkasannya. Jadi beliau meringkas, kitab ini diringkas oleh beliau dan disajikan dengan bahasa yang lebih simpel, yang lebih ringkas, yang lebih ringan. Ya. Namun tidak mengurangi bobot daripada materi sirah tersebut. Insyaallah ta'ala kita akan membaca kitab Raudhatul Anwar. Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Karya beliau Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Insyaallah akan kita baca kitab ini, ya. Sambil jalan, yakni tidak ditarget, ya. Enggak harus kemudian ini harus selesai cepat-cepat, tidak. Ahamul syai, yang paling inti dalam pembahasan kita, baik kitab ini atau kitab-kitab yang lain atau kajian-kajian yang lain, intinya adalah al-fahmu wal-amal. Dipahami dan diamalkan. Mau selesai, mau ikut sampai selesai kitabnya atau tidak, tidak masalah. Yang penting dipahami dengan pemahaman yang benar dan diamalkan dalam kehidupan kita. Hadza huwa al-murad. Ini yang diinginkan dalam pembahasan kita. Apalagi yang akan kita bahas, ini pembahasan yang berbobot dan termasuk pembahasan yang penting dalam Islam. Mempelajari sejarah kehidupan Nabi umat ini, mempelajari sejarah kehidupan Nabi yang paling utama dari semua para Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah kehidupan beliau, kita akan banyak sekali mempelajari dan mendapatkan faedah dari kehidupan beliau. Bagaimanakah akhlak beliau? Bagaimanakah kezuhudan beliau? Bagaimanakah baiknya beliau dalam berinteraksi, bermuamalah, dan lain sebagainya. InsyaAllah, banyak sekali hukum-hukum yang akan kita dapatkan dan akan kita kaji dan akan kita ambil dari sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, namun sebelum kita masuk pada sejarah kehidupan beliau, sebelum kita baca kitab itu, di sini untuk pertemuan malam ini, ana ingin membacakan satu kisah. Kisah dari salah seorang ulama kita. Kisah bagaimanakah perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Dengan tujuan agar kita lebih semangat, agar kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran dan pengingat. Syukur-syukur kita bisa meniru dan mencontoh bagaimanakah apa pelajaran yang beliau ajarkan kepada kita melalui kisahnya tersebut. Ana ingin membacakan kisah salah seorang imam besar di zamannya. Salah seorang imam murid seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu termasuk salah seorang tabi'in. Salah seorang muridnya sahabat. Abu Hanifah itu termasuk pemuka dan tokoh madhab Hanafi. Madhab fikih yang kita ketahui ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi, pemimpinnya, pemukanya adalah Imam Abu Hanifah. An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti rahimahullah. Yang kedua madhab Syafi'i. Pemukanya adalah Al-Imam Syafi'i yang paling masyhur. Ya. Di negara kita banyak sekali mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i. Yang ketiga madhab Maliki. Pemukanya adalah Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Yang keempat madhab Hambali. Pemukanya adalah Al-Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Dan madhab Hambali banyak dijumpai di daerah Hijaz, di daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Mereka banyak menggunakan madhab Hambali. Kalau Indonesia, banyak mereka mengaku madhab Syafi'i. Ada yang betul-betul Syafi'i Turen, ada yang cuma ngaku-ngaku tok Syafi'i. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satu dari murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau memiliki banyak sekali murid. Di antara murid-murid beliau yang menonjol dan bisa dikatakan sebagai pengganti beliau, ada dua. Yang pertama bernama Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Yang kedua, Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini dua orang yang sering sekali disebutkan kalau kita membahas fikih ala madhab Hanafi. Dua imam ini itu sangat masyhur dan termasuk imam terkemuka pada madhab Hanafi dan termasuk murid senior, termasuk murid besarnya Al-Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani dan Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Yang kita bahas sekarang adalah sejarah dan biografi singkat bagaimanakah Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah mendapatkan ilmu dan mendapatkan kedudukan dalam ilmu tersebut. Saya ambil dari sebuah risalah yang bernama Warathatul Anbiya. Kitab yang berjudul Warathatul Anbiya, pewaris para nabi. Karya Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Di situ banyak sekali disebutkan kisah-kisah dan banyak sekali disebutkan ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan masalah ilmu. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah kisahnya Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah. Beliau ini salah seorang hakim kerajaan. Hakim kerajaan dan beliau hidup di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid enggak asing namanya, masyhur. Banyak sekali hikayat dan cerita-cerita tentang Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah pemimpin Daulah Abbasiyah. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau meninggal digantikan oleh empat pemimpin Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, 30 tahun ini pemerintahan khilafah nubuwah. Di ujung pemerintahan Ali tidak genap diselesaikan oleh putranya yaitu Al-Hasan Ibnu Ali. Setelah itu beliau turun diberikan kepada Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Muawiyah Ibnu Abi Sufyan itu pemimpin pertama Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah selesai digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Di antara pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah itu adalah Harun Ar-Rasyid. Disebutkan ceritanya Qala Ali ibn Dajjur, berkata Ali bin Dajjur, akhbarani Abu Yusuf, telah menceritakan kepadaku Abu Yusuf. Qala Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf pernah bercerita tentang dirinya, sejarah bagaimanakah beliau bisa mendapatkan ilmu. Beliau berkata, Tuwfiya Abi Ibrahim ibnu Habib. Ketika aku masih kecil, ayahku meninggal dunia. Ayahku bernama Ibrahim bin Habib. Wa khallafani saghiran fi hujri ummi. Ketika itu aku diasuh oleh ibuku. Jadi beliau ditinggal mati oleh ayahnya. Tinggal ibunya. Ibu beliau yang mengasuh beliau, yang mendidik beliau dan membesarkan beliau. Fa'aslamatni ila qisar akhdimuhum. Ibuku mempekerjakan aku, menjadikan aku sebagai pekerja di sebuah istana. Aku diminta untuk membantu di istana. Ya, jadi pembantulah. Ya, cleaning service atau semisalnya. Ya, untuk tambahan nafkah, maisha. Karena ibunya sendirian, Al-Qadhi Abu Yusuf ini anak laki-laki, otomatis dia menjadi ujung tombak keluarga, tulang punggung. Ya. Dia kerja di salah satu istana. Fakuntu ad'ul qusar wa amru ala halqati Abi Hanifah fa ajlisu fiha. Suatu hari aku meninggalkan istana. Kemudian aku melewati kajian taklimnya Abu Hanifah. Maka saya pun mencoba untuk mampir. Jadi habis kerja, ya habis bantu-bantu di kerajaan, di istana, pulang. Pas pulang lewat, ada kajian taklim ini. Siapa ini orang? Ustadznya siapa ini? Oh, ustadznya ini Imam Abu Hanifah. Oh, ini imam masyhur di zaman kita ini. Ikut, ya, masuk ke kajian beliau, duduk di situ, taklim di situ. Fakanat ummi taji'u khalfi ila al-halqah. Tiba-tiba ibuku datang ke majlis taklim tersebut. Nyari, ya. Mana ini Abu Yusuf ini? Kok gak pulang-pulang? Disuruh kerja gak pulang? Kemana ini anak ini? Dicari. Ketemu di majlis taklimnya Abu Hanifah. Maka umiknya pun ya, tanpa segan-segan langsung masuk, ya. Langsung masuk ke halaqah, kemudian mencari-cari aku. Fatakhudhu biyadi. Kemudian tanganku pun dipegang, ya, dipegang sama ibuku. Wa dhahabu bi ila al-qisar, kemudian saya dibawa lagi menuju ke istana. Ayo le, balik kerja lagi, ya. Ibumu ini masih butuh urus. Kamu kok malah taklim di sini? Ayo kerja lagi. Sini, tak antar ke kerajaan. Dibawa ke kerajaan. Tsumma kuntu ukhalifuha fi dhalik. Tapi saya enggak mau, ya. Jangan, Bu. Saya pengen taklim dulu, ya. Ini loh, ustadznya ini, ustadz terkenal kok. Ini ustadz Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini, ya. Saya jangan dibawa kerja dulu, saya mau taklim dulu, Bu. Ya. Ibunya ngeyel, jangan, kamu harus kerja. Cik, Bu, saya mau taklim dulu. Wa adhabu ila Abi Hanifah. Dan saya pun nekat tetap taklim di Abu Hanifah. Li astami'a darsahu, agar saya bisa mendapatkan ilmunya. Jadi datang taklim gitu. Kalau kelamaan taklim, ibunya datang. Tarik, tak. Suruh kerja dulu. Sibuk taklim sih. Ya, selesaikan dulu. Selesai taklim, baru berangkat kerja. Wa ila akhirnya. Terus demikian. Falamma tala dhalika 'alaiha. Ketika keadaan itu terus demikian. Ibuku mulai bosan. Ya. Iki anak iki ya. Suruh kerja minta taklim. Ya. Suruh disuruh balik ke kerajaan tidak mau minta taklim. Halat di Abu Hanifah. Akhirnya ibuku mengadu kepada Abu Hanifah, ngadu sama ustaz saya. Inna hadza sabiyyun yatim laisa lahu syai'un illa ma at'amuhu min maghsili fad'ahu yaksubu daniqan kull yawm ya'udu bihi 'ala nafsi. Ibunya ini mulai mengeluh kepada ustazku. Ngomong kepada Imam Abu Hanifah. Pak Ustaz, ya. Anak saya ini yatim, Pak Ustaz. Ya, bapaknya sudah meninggal. Dan saya ini keluarga yang miskin, enggak punya apa-apa. Anak saya ini tulang punggung keluarga. Biarkan dia kerja, biar dia bisa dapat makan setiap harinya. Kasihan kalau dia kerjanya taklim terus nanti enggak makan anak saya. Tolonglah biarkan anak saya ini kerja, ya. Jangan boleh dia taklim, suruh dia kerja. Nanti biar dia bisa dapat makan. Kasihan anak saya yatim. Faqala laha Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah mengatakan kepada sang ibu tadi. Ya mra'ah, wahai wanita. Bu, kalau bahasa kita gitu, Bu. Tak kasih tahu, Bu, ya. Inni ara fibnik aqlan. Saya melihat anak ibu ini punya potensi loh, Bu. Cerdas anaknya ibu itu. Pintar. Ya. Fada'ihi yatlubul ilm. Biarkan dia belajar ilmu. Jangan engkau pendam potensinya. Dia punya bakat. Ya. Dia punya bakat. Anak sampean cerdas, bukan anak sembarangan. Ya. Ya tolonglah, Bu. Biarkan dia taklim. Supaya berkembang potensinya, bakatnya biar berkembang. Wa ma yudri ayati alaihi yamun yamun yakulul faludat bidunil fustaq. Kamu enggak tahu, Bu. Siapa tahu, ya. Anakmu ini nanti jadi orang besar, nantinya dia akan makan puding, ya. Faluzaj itu bahasa Indonesianya puding. Hawa hadhihi aklatun la ya'kuluha illa al-khulafa fi dzalika az-zaman linudratiha wa ghala'i tsamaniha. Makanan puding di zaman itu makanan yang sangat jarang ditemukan dan biasa dimakan dan dikonsumsi oleh para raja karena mahal dan jarang. Abu Hanifah menjanjikan kepada sang ibu tadi, "Bu, anak sampean pinter, taklimi rajin, cerdas. Jangan dibiarkan, ya. Biarkan dia taklim sama saya. Kita enggak tahu. Siapa tahu anak ibu ini berhasil jadi orang gede, nanti bisa makan makanan raja, Bu." Dikasih janji sama Abu Hanifah. Ada Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan, "Faj'altu at'ahad majlis Abi Hanifah." Akhirnya setelah pertemuan ibuku dengan ustadku ini, aku diizinkan untuk taklim dengan Abu Hanifah. Ya wis le, taklim ya, sing rajin, sing pinter. Ya. Akhirnya dia pun semangat belajar ke Abu Hanifah. Wa fi awwali yawmin ataitu jalasa ma'i hatta sarafa an-nas. Hari pertama saya taklim resmi, ya. Kalau sebelumnya belum resmi, kenapa masih ilah-ilahan sama ibunya? Datang taklim ditarik sama ibunya, tidak mau taklim terus demikian. Nah, ini sekarang resmi dia, ya. Datang sebagai santri yang resmi tak santri. Jadi hari pertama saya datang, saya taklim sampai orang-orang pada pulang. So saya taklim semua pada pulang, tidak ada orang, ya, kecuali saya dengan ustaz saya. Fadafa'alu surratan fa'idha fiha mi'atu dirhamin. Ternyata Abu Hanifah memanggil saya dan memberi saya sekantong uang. Ketika saya buka kantong itu ternyata isinya 100 dirham. Dirham itu apa namanya, mata uang perak. Ya, kalau dinar mata uang emas. Ada 100 ya, mata uang perak yang ada di dalam kantong itu. Wih. Iki fulus akeh ini uang banyak ini. Wa qala li, dan Abu Hanifah mengatakan kepada saya, "Ilzamil halqah, kamu tetap belajar sama saya. Wa idza nafidat hadhihi fa'limni. Kalau habis uang ini, kamu beritahu saya, ya. Nanti saya kasih tambahan. Kamu jangan khawatir enggak makan, tak kasih biaya, ya, tapi kamu tetap taklim sama saya." Karena Abu Hanifah melihat ini orang cerdas ini, ya. Kalau dilepas begitu saja, emang. Masa orang cerdas megangi sapu ini gak pantas, ya. Masa di kerajaan nyapu, nyuci, wail akhiri, gak pantas. Ini orang cerdas ini. Bila dia belajar, bila dia jadi orang pintar. Dikasih semangat sama Abu Hanifah. Sini, ini uang, kasihkan ibumu, ya, untuk mencukupi keluargamu, tapi kamu tetap taklim sama saya. Kalau habis uangnya, kasih tahu, tak kasih lagi. Falazimtu majlisahu. Maka saya terus taklim dengan beliau. Falamma madat muddatun yasirah dafa'a ilayya mi'atun ukhra. Ketika berselang beberapa hari, Abu Hanifah kembali memberi saya 100 dirham lagi, dikasih tambahan uang. Thumma kana yata'ahaduni fama taraka li khallatan. Dan beliau terus memberi saya dan beliau tidak meninggalkan kekurangan untuk saya. Yaitu terus kebutuhannya dicukupi sama Abu Hanifah. Fanafa'ani Allah bi'ilmih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukku ilmunya. Yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf berhasil. Ya, termasuk orang yang menonjol dalam ilmu tersebut. Hatta taqallattu al-qadha zaman al-khalifah al-umawi. Hingga akhirnya aku ditunjuk menjadi seorang hakim di masa Daulah Umayyah. Jadi ketika masuk zaman Daulah Umayyah, ya, Al-Qadhi Abu Yusuf diangkat menjadi seorang hakim. Menunjukkan berhasil. Kodok enggak sembarangan, ya. Menjadi seorang hakim enggak sembarangan. Mungkin satu hari akan dihadapkan sekian ratus kasus dia harus menangani dan memutuskannya. Oh, ini ada fulan, bunuh fulan, ini tengkar, bagaimana cara ngatasinya? Oh, demikian, dalilnya ini, enggak gampang, ya. Ini menunjukkan Al-Qadhi Abu Yusuf berhasil. Belajarnya berhasil. Thumma fi zamani Harun, sara wa qabani qadhi al-qudha. Kemudian ketika aku menjadi hakim di zaman pemerintahan Harun al-Rashid, orang-orang menyebutku dengan Qadiyul Qudat, raja semua hakim. Jadi semua hakim yang ada di kota itu rujukannya beliau. Kalau hakim-hakim yang lain nyerah ngurusi kasus, langsung dirujuk ke beliau. Datang ke sana, itu spesialis kehakiman itu, ya. Beliau menjadi hakim senior. Li'anni kuntu usilul qudat ilal aqalim. Karena saya biasa, ya, menggembleng orang, dia jadi qadhi, jadi hakim, kemudian saya kirim ke negara-negara yang lain atau tempat-tempat yang lain. Jadi kalau mereka dapat muskilah, dapat masalah, problem, tidak bisa dipecahkan, rujuknya kepada saya. Wa kuntu ujalisur rasyid. Suatu hari aku sedang duduk bersama dengan Raja Harun al-Rashid. Tabayna ana dhata yawmin indah idh utiya bita'am. Ketika saya sedang duduk sama Harun al-Rashid, tiba-tiba ada makanan yang diberikan dan disuguhkan kepada beliau. Fakadali. Maka Harun al-Rashid berkata kepadaku, kul min hadha ya Aba Yusuf. Wahai Abu Yusuf, makan ini makanan. Fa innahu la yusna'u lana fi kulli waqt. Makanan ini jarang ditemukan. Makanan langka ini, ya. Enggak mesti setiap hari ada. Makan, ya. Mumpung ada ini, makan. Qultu, saya tanya kepada Harun al-Rashid, "Wa ma hadha ya Amirul Mukminin? Ini makanan apa wahai Amirul Mukminin?" Qala Harun al-Rashid mengatakan, hadal faludaj bidumil fustak. Ini puding. Ini puding. Fatabassamtu. Maka saya pun tersenyum. Ya, dikasih tahu, ini loh makanan jarang ini. Ya, makanan para raja. Itu pun gak mesti ada. Ini mumpung ada. Makan, dicoba. Al-Qadhi Abu Yusuf heran, asing. Ki panganan apa ini? Tanya, ini makanan apa ini? Sang Raja mengatakan, ini puding. Ini puding. Maka Al-Qadhi Abu Yusuf spontan langsung tersenyum. Ya. Papa Al-Rashid. Maka Harun Al-Rashid tanya, malat tabassam. Kenapa kamu senyum-senyum? Gak ada apa-apa, gak ada yang lucu kok senyum-senyum. Hah? Ada apa? Fakultu. Maka saya pun berkata, la syaih. Gak apa-apa. Tenang aja. Abukallah Amirul Mukminin. Semoga Allah memanjangkan umurmu, wahai Amirul Mukminin. Wala'alai. Terus raja itu mendesak saya. Ada apa sih? Kayaknya ada yang disembunyikan. Senyummu ini mengandung sebuah cerita ini. Ya. Senyumnya ini kayak simbol tanda tanya. Ya. Bikin saya bertanya-tanya. Ada apa kok tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Ya. Lihat makanan, nah kok senyum-senyum? Ada apa? Oh, enggak apa-apa. Tenang aja. Ya. Sama aja. Ditanya, ada apa sih? Oh, tenang aja. Tenang. Terus didesak. Waqala litukhbirni. Sang raja pun terus mendesak. Ayo, ceritakan kepada saya. Kayaknya kamu punya kisah yang ajib ini. Faqasastu alaihi al-qissah. Maka saya pun mulai menceritakan kepada Harun al-Rashid, ya, kisah saya. Kenapa saya kok tersenyum? Ya, dulu saya itu wahai raja, saya itu miskin. Bapak saya mati, kondisi saya masih kecil. Ya. Saya dulu kerja di istana, bantu-bantu istana, jadi pembantu di situ. Tapi saya suatu saat lewat kajian taklimnya Ustadz Abu Hanifah. Saya kepincut, ya, tertarik dengan kajian taklimnya, saya ikut. Tapi ibu saya tidak mengizinkan. Setiap hari kalau saya datang taklim, ibu saya datang, saya ditarik-tarik, suruh kerja. Saya tidak mau, saya ingin taklim. Akhirnya ibu saya ngadu sama Ustadz saya. Ngomong, iki ini anak ini kasihan, anak ini yatim, miskin, ya biarkan dia kerja supaya bisa membiayai hidupnya. Tapi Ustadz saya ngasih nasihat sama ibu saya. Kata Ustadz saya, kalau anak saya, anak sampean ini ibu, itu cerdas, ya, pintar. Biarkan dia belajar, suatu saat dia akan jadi orang gede, nanti makan puding. Nanti makan puding. Akhirnya ibu saya membiarkan saya taklim. Saya taklim, dikasih biaya sama Abu Hanifah. Terus saya taklim, sampai akhirnya saya berhasil dalam belajar. Dan betul omongannya Abu Hanifah, saya makan puding. Faqala, maka Harun al-Rashid pun mengatakan, innal ilma layarfa' wa yanfa' fid dunya wal akhirah. Sungguh yang namanya ilmu akan mengangkat pemiliknya dan akan bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Thumma qal, kemudian Harun al-Rashid mengatakan, rahimallahu Abu Hanifah. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Ini sudah mati Abu Hanifah ini. Sudah meninggal ya. Baru terwujud ucapannya Abu Hanifah ketika itu. Maka Harun al-Rashid mendoakan Abu Hanifah. Semoga Allah merahmatinya. Falaqad kana yanzuru bi'aini aqli ma la yanzuru bi'aini ra'si. Sungguh Abu Hanifah, dia memandang dengan mata hatinya dan tidak memandang dengan mata kepalanya. Ya, ini dia tidak melihat zahirnya saya. Kalau lihat zahirnya saya, apa ini anak pembantu, miskin, tidak mungkin berhasil. Tidak. Yang dilihat bukan penampilannya, tapi yang dilihat adalah potensinya. Ini anak ini cerdas ini, pintar ini, semangat taklimi. Wah, ini jangan dilepas ini. Ayo, dipegang. Belajar, taklim cerdasin. Nanti kamu jadi orang gede, makan pudingnya para raja. Ternyata betul, ya. Beliau berhasil dalam belajar. Ikhlas lillahi ta'ala, Allah mengangkat derajat beliau dan jadilah beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini sedikit dan sekelumit tentang biografi dan sejarah perjalanan Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah dalam mencari ilmu. Dari sini khalafidina azakumullah, terdapat satu pelajaran yang sangat penting. Satu pelajaran yang sangat penting. Dan pelajaran ini sudah disebutkan oleh Harun al-Rashid tadi. Apa itu? Inna hadal ilma la yarfa' wa yanfa' fid dunya wal akhirah. Ilmu agama ini itu akan mengangkat pelakunya dan akan bermanfaat untuk dirinya di dunia dan nanti di akhirat. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menjadi para ulama, mereka akan dikumpulkan dengan barisan para anbiya wal mursalin. Orang-orang yang berilmu, orang tua mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada mereka mahkota dari cahaya. Orang yang berilmu, semua yang ada di makhluk ini akan mendoakan ampunan untuk dia dan akan mendoakan jalan untuk masuk ke dalam surga. Orang yang berilmu, orang yang belajar, maka dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hidayah aghla min kulli syai. Dan hidayah itu lebih mahal dari dunia. Keutamaan yang namanya ilmu. Falzam al-halqa. Maka hendaknya kita semua semangat dalam belajar. Hendaknya kita meluruskan niat dalam belajar. Hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala dalam belajar. Bukan karena teman. Kalau enggak ada teman nih, enggak berangkat taklim. Jangan. Ya. Lillahi ta'ala. Bayangkan di hadapan antum adalah jalan menuju kepada surga. Wa talabul ilm aqrabu turuqin ila jannah. Dan belajar itu jalan pintas, jalan tol di atas hambatan paling cepat masuk ke dalam surga. Antum fi ni'mah wa antum fil ilm wa antum fi khair fawzamhu. Antum sekarang ada pada ilmu. Antum sekarang ada pada kebaikan. Antum sekarang ada pada barokah. Maka pegangilah kenikmatan ini, jangan sampai lepas. Karena kenikmatan inilah yang akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita pertama kali ketika kita hendak berangkat untuk mempelajari ilmu syar'i, benahi niat kita. Jangan ada sedikit pun terlintas di benak kita ingin dipuji oleh teman-teman. Oh Masya Allah itu fulan, Masya Allah rajin. Hujan, badai atau apa, hatta gempa bumi itu gak bikin dia goyah. Ya, setapak sepeda jalan ya, gak peduli mau bumi goncang atau apa, tetap belajar Masya Allah. Jangan sekali-kali terpetik dalam hati kita keinginan atau kecondongan pada pujian tersebut. Pujian seseorang, celaan seseorang itu tidak berpengaruh pada keyakinan kita, tidak berpengaruh pada keikhlasan kita. Yang memberi pahala Allah, bukan orang. Yang ngasih hukuman Allah, bukan manusia. Maka hendaknya kita ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ikhlas dalam mencari ilmu agamanya. Niatkan ketika kita belajar, kita ingin mempelajari agama yang benar. Kita ingin mengamalkan agama yang benar. Kita ingin membekali diri kita dengan bekal amalan yang benar. Kita ingin masuk surga dengan cara yang benar. Niatkan yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Dan nantinya menghilangkan kebodohan dari umat manusia. Ikhlas. Jangan menoleh kanan. Jangan menoleh kiri. Lurus. Siratun mustaqim. Itu lurus. Ya, lurus ke depan. Taklim yang rajin. Ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah ta'ala. Yanfa'allahu bika bihadal ilm fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Dengan ilmu ini di dunia atau di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu akan lebih diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang hatinya terdapat keimanan itu sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi keimanan itu didukung dengan ilmu syar'i, didukung dengan ilmu agama yang benar, maka Allah taala mengatakan darajat, tingkatannya lebih tinggi lagi. Beberapa tingkatan di atas orang-orang yang beriman. Namun tidak belajar. Maka hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik. Untuk senantiasa istiqamah. Dan senantiasa ikhlas dalam belajar agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dalam mempelajari ilmu syar'i tersebut. Dan perlu diingat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran ini bisa menjadi penolongmu atau bahkan bisa menjadi bencana untukmu. Tergantung bagaimana kita mengambilnya. Tergantung bagaimana niat kita dalam mempelajarinya. Ilmu ini bisa mengangkat kita. Tapi ingat, ilmu ini juga bisa menjatuhkan martabat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menghancurkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang membedakan adalah keikhlasan. Kalau kita ikhlas, kita akan naik derajatnya. Di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Umat manusia akan segan dengan kita meskipun kita tidak memintanya. Umat manusia akan menghormati kita, akan mengangkat kedudukan kita meskipun kita tidak memintanya. Para ulama salaf dulu pernah mengatakan, Istaqillah, inittaqaitallah, yuhibbukal a'da wa in abghadu. Bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau engkau bertakwa, musuh-musuh itu akan mencintaimu meskipun mereka membencimu. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kalau kita ikhlas dalam mempelajari ilmu syariat, kita akan diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita di mata umat manusia dipandang sebelah mata atau bahkan tidak dipandang sama sekali. Tapi kalau kita belajar, ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan wajah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah barakah yang akan kita dapatkan. Pahala yang akan kita dapatkan. Manfaat yang akan kita dapatkan di dunia wal akhirah. Namun ingat, kalau kita salah niat, ya niatnya keliru, bengkok, menyimpang ketika belajar pengen dipuji, ya, pengen dikatakan seorang alim, dikatakan sebagai orang yang rajin, atau semisalnya, ingat, neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menunggu kita. Rasulullah SAW pernah memberitakan dalam sebuah hadis yang sahih, nanti di hari kiamat, ada tiga golongan yang pertama kali akan diperhitungkan amalannya. Di antara tiga golongan ini, seseorang yang belajar ilmu. Seseorang yang belajar ilmu. Bukan ahli ma'asi, bukan pezina, bukan pencuri, pembunuh, atau sebenar. Bukan. Tapi siapa? Orang yang belajar ilmu. Dia dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk yang ada. Kemudian dihadapkan di hadapannya semua pahala yang akan didapatnya kalau dia belajar. Dan dia pun mengakui itu adalah pahala untuknya. Namun Allah Ta'ala memberikan satu pertanyaan kepadanya. Ya, Fima amil tadi? Kamu belajar untuk siapa? Kamu berdakwah untuk siapa? Kamu datang ke kajian taklim ini untuk siapa? Orang ini berbohong. Dia mengatakan, saya taklim untukmu ya Allah. Saya belajar untukmu ya Allah. Saya berdakwah untukmu ya Allah. Allah Ta'ala langsung mengatakan, kadzab, kamu dusta, bohong kamu. Kamu belajar biar disebut orang yang semangat. Kamu belajar berdakwah agar disebut ustaz. Kamu belajar berdakwah untuk disebut alim. Waqad qil, kamu sudah mendapatkan gelar itu. Di dunia, kamu sudah dapatkan gelar gelar seperti itu. Pujian orang sudah kamu dapatkan, ya. Semua orang memujimu. Hatta presiden mungkin memuji kamu. Semua sudah kamu dapatkan. Tapi sekarang, Allah Ta'ala fa'umira bihi fa'suhiba ala wajih fa'ulqiya dinna. Pada hari itu, ya, yang tidak ada lagi kerajaan kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala, orang ini pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ancamannya sangat besar. Kalau kita salah niat, sebagaimana pahalanya sangat besar kalau kita benar niatnya. Maka hendaknya kita menjaga keikhlasan kita dalam belajar ilmu syariat dan hendaknya kita semangat, semangat dalam mempelajari ilmu syariat tersebut. Ihrus 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jis wasta'in billah. Semangat dalam mempelajari apa yang bermanfaat untuk kita, jangan loyo, jangan malas. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Kalau sudah mulai futur, minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, tsabbit qalbi, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ta'lim kok berat, minta kepada Allah kemudahan. Kalau ketika ta'lim kok bingung, minta kepada Allah taala kemudahan insyaallah taala. Kalau kita ikhlas dalam memintanya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita semua. Wallahu taala a'lam bis-shawab ila huna nastafi. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dan membaca surah Nabawiyah bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.